بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إياه نعبد وإياه نستعين، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي، اللهم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. Para ikhwatu fillah, malam hari ini siokianya yang mengampu pengajian kita adalah Ustaz Fikri Hafizahullah, membahas kitab Al-Kabair. Berhubung beliau berhalangan hadir, maka pengurus minta saya untuk menggantikannya. Insyaallah malam hari ini kita melanjutkan pembahasan tentang kitab Al-Wabirus Sayyib, kitab karangan Imam Al-Qayyim rahimahullah, yang dalamnya terkandung tentang keutamaan zikrullah dan penjelasan tentang zikrullah tabaraka wa ta'ala. Al-Wabil Sayyib minal kalimit tayyib. Al-Wabil Sayyib maknanya adalah hujan yang lebat, yang memakan zikrullah bagaikan hujan yang lebat yang menyuburkan hati. Minal kalimit tayyib, daripada ucapan-ucapan yang baik. Hati kita ini ibarat tanah yang gersang, yang dapat menyuburkan tanah ini adalah hujan yang turun berupa ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan hakikat ilmu adalah ma'rifatullah, mengenal Allah jalla wa ala. Mengenal Allah, mengenal nama-namanya, ma'rifatu asma'ihi wa sifatih, mengenal sifat-sifatnya, wa ma'rifatu af'alihi, mengenal perbuatan-perbuatannya, wa ma'rifatu syar'ihi wa ahkamih, memahami syariat-syariatnya, hukum-hukumnya, perintah dan larangannya. Inilah ilmu yang paling termahal. Dan ilmu ini tempatnya hati. Dan semua ibadah tujuannya adalah dalam rangka zikrullah. Kita telah sampai kepada penjelasan tentang keutamaan zikrullah. Ya, pada poin yang ke As-Sadisatu wal Arba'un, poin yang kan 46. Berkata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, "Anna fil qalbi qaswatan." Hati ini dalamnya ada kebekuan, kekerasan, kekasaran. "La yudhibuha illa dzikrullah." Hati ini tak akan menjadi lembut, akan terus-menerus keras, membatu, kecuali yang melembutkannya zikrullah ta'ala. "Fayanbaghi lil 'abdi an yudawiya qaswata qalbihi bi dzikrillahi ta'ala." Seyogyanya hamba menterapi kerasnya hatinya dengan berzikir kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Tentunya zikir yang masyru', yang disyariatkan, bukan zikir yang bid'ah. Karena sebagian orang berzikir kepada Allah tapi zikir yang bid'ah. Berkumpul dengan satu suara, mengangkat suara sekeras-kerasnya, sebagian kesurupan, sebagian teriak-teriak, lompat-lompat, mencak-mencak, berjoget. Ini zikir yang tidak syar'i. Bukan ini kita maksudkan. Zikir dengan lafaz-lafaz yang tidak syar'i, yang tidak Allah syariatkan, tidak pula Nabi ajarkan, bukan ini yang kita maksudkan. Sebagian orang berzikir dengan apa yang mereka suka. Ada yang berzikir dengan Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, yang tak ada padanya kandungan daripada pujian. Ada yang lebih daripada itu, berzikir dengan ujung kata-kata Allahu, huwa, huwa, huwa, huwa, huwa, huwa, huwa, huwa, huwa. Huwa artinya dia. Ya, Allahu, dihilangkan Allahnya, tinggalkan hunya. Hu, hu, hu. Ini bukan daripada zikrullah. Nabi tak pernah ajarkan sekalipun zikrullah dengan lafaz Allah semata, ataupun dengan lafaz hu. Ada lagi yang berzikir dengan isbat saja. Sempurnanya kalimat tauhid dengan kalimat la ilaha illallah. Sebagian orang berzikir hanya dengan kata-kata illallah, illallah, illallah, illallah. Kecuali Allah, kecuali Allah, kecuali apa kecuali Allah? Allah mengantarkan kata kalimat sempurna la ilaha illallah dipotong illallah, illallah, illallah. Bukan ini yang kita maksudkan. Zikir yang kita maksudkan adalah zikir yang diajarkan Nabi SAW, yang sunnah, baik lafaz-lafaznya maupun kaifiatnya maupun bilangannya, yang terikat dengan bilangan dan waktu, kita ikat dengan bilangan waktu. Contohnya zikir setelah salat, astagfirullah 33 kali, subhanallah 33 kali, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Ini terikat dengan bilangan, terikat dengan redaksi, terikat dengan waktu selepas salat. Itu pun bukan semua salat, hanya salat fardu saja. Ada yang sifatnya tidak terikat dengan bilangan, semau kita berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ya. Ini yang kita maksudkan. Kaifiatnya pun demikian. Zikir adalah ibadah yang harus mengacu kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dengan merendahkan suara. Fadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan. Berzikirlah engkau, sebutlah nama Tuhanmu dalam dirimu tadarruan, dengan merendahkan diri. Dalam ayat lainnya wa khifatan, ya, dengan rasa takut. Wa dunal jahri minal qawli, bukan dengan suara yang keras-keras. Ketika sahabat-sahabat berzikir dengan suara keras, kata Nabi, irba'u ala anfusikum, hendaklah kalian rahmati, kasihani diri kalian. Fa innakum la tad'una al-asamma al-abkama bahwa aqrabu ilaya ahadikum min naqati rahli. Kalian bukan sedang menyeru Tuhan yang peka, Tuhan yang tuli, tak usah menjerit-jerit. Dan dia lebih dekat kepada kalian daripada unta-unta kalian. Allah Maha dekat. Karena itulah tak perlu menjerit. Ya. Bermunajat kepada Allah, berbisik-bisik dengan Allah dengan suara perlahan. Jika antum bermunajat, berbisik-bisik dengan kasih antum, dengan istri, kamar, apakah dengan suara menjerit? Tidak. Bersama antum, di sisi antum, dengan suara yang perlahan, suara yang lembut. Ya, walillahil matsalul a'la, Allah lebih sempurna lagi tentunya daripada hamba. Yang kita menjerit itu memanggil orang jauh agar dia dengar. Allah Maha dekat. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qaribun. Kalau ada hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku dekat. Ujibu da'wat tad'i idza da'ani, aku kabulkan. Aku akan kabulkan doa-doa orang berdoa kepadaku. Falyastajibuli, hendaklah mereka ya menjalankan apa-apa kewajiban yang telah kewajibkan atas mereka. Wal yu'minu bi, hendaklah mereka beriman kepadaku. Maka zat yang Maha dekat ini tak perlu kita menjerit. Dan dia tak suka. Ya, tak perlu kita kurban satu suara menyebut Allah. Allah pun tak suka demikian. Dan tidak pernah diajarkan demikian. Ya, inilah zikir yang diajarkan dan ini maksudkan. Kembali kepada kitab ini, dzakara Hammad bin Zaid anil Ma'la bin Ziyad anna rajulan qala lil Hasan. Hammad bin Zaid menceritakan dari Ma'la bin Ziyad bahwasanya ada yang pernah bertanya kepada Al-Hasan Al-Basri, pemimpin dari ulama tabi'in. Ya Aba Sa'idin, wahai Abu Sa'id, ashku ilaika qaswata qalbi, aku mengadukan kepadamu hatiku ini mengeras. Apa ciri-ciri hati mengeras? Para ikhwati fillah, hati tak nyaman, sempit, hati galau, hati gelisah. Ini menunjukkan hati bermasalah. Galau, gelisah, sempit, tak merasa nikmat dengan beribadah kepada Allah. Itu lagi sakit hati kita itu. Ya. Tak ada sama sekali efek membaca kitabullah. Bahkan hati sempit membaca kitabullah. Tak sanggup lama. Kalau antum membaca Quran tak sanggup lama, pastikan hati sedang sakit. Baru sebentar baca kitabullah, tutup. Tak betah berlama-lama dengan kalamur rahman. Menunjukkan hati itu sakit. Hati itu mengeras. Ya. Andai kata, kata salah seorang sahabat, andai kata hati kalian itu benar-benar bersih, kalian tak pernah puas dengan perkataan Tuhan kalian. Seorang gadis, subhanallah, ya, yang merindukan kekasihnya, dapat kiriman surat. Surat ini akan dibaca sampai lecek. Ya. Karena dia cinta kepada sang kekasih. Menunjukkan cintanya, dibawa kemana-mana, dibaca, diulang-ulangi, mau tidur dilihat, dibaca ulang, cium, peluk, letakkan di atas badannya. Ini cinta makhluk, yang belum tentu halal. Ya. Akan membuat dia senantiasa disimpan baik-baik surat tersebut. Ya. Jangan ada orang yang membacanya, disimpan dalam diarinya. Dijaga elok-elok agar tidak rusak. Walaupun sudah lecek, tetap dijaga. Kenapa? Cinta. Ini kalamur rahman. Tuhan yang maha pemurah, yang penyayang. Perkataannya yang sekiranya turun kepada gunung-gunung akan hancur. Karena takut kepada Allah. Karena khusyuk kepada Allah. Kita enggan membacanya, pastikan hati kita sedang sakit. Hati kita sedang keras. Ada orang meninggal. Ikut menguburkan orang meninggal, ikut menyalakan orang meninggal, tak ada yang berubah. Hati itu tidak merasa takut bahwasanya dia kelak akan meninggal, dia harus bersiap-siap, biasa saja. Mungkin tertawa di kuburan. Sebagian orang tugasnya mandikan jenazah, sambil mandikan jenazah, sambil bersiul-siul, sambil bernyanyi-nyanyi. Menunjukkan hatinya keras. Lihat orang sakit, tak ambil pelajaran, hati keras. Lihat alam terbentang, begitu indah ciptaan Allah, gunung tinggi menjulang, lautan yang begitu luas, begitu indahnya, tak ada sama sekali ingat dengan pencipta. Tak ada mengatakan subhanaka, ma khalaqta hadza batila. Tuhan engkau maha suci, tidak kau ciptakan sia-sia. Tanda hati yang keras. Ya. Malas ngaji. Itu hatinya bahas sedang keras. Diajak ngaji berat, rasanya kayak sudah disuruh mindahkan gunung. Ngaji yuk, ngaji. Banyak kali kerjaku bi ini bi itu bi macam-macam. Hatinya sedang mengeras. Kenapa mengeras? Boleh jadi karena syahwat. Boleh jadi karena kelalaian. Yang main game dari pagi sampai sore, bagaimana hatinya mau menjadi lunak, lembut, keras, lalai? Yang dari pagi sampai sore dalam media sosial terus menerus. Pindah daripada situs ke situs. FB ke FB. WA ke WA. Grup ke grup. Hatinya keras. Malam hari tak mau bangun. Malam hari tak mampu melaksanakan qiyamul lail. Sudah terbangun. Buang air kecil. Kamar mandi. Balik ke kasur tidur. Hatinya keras. Allah. Walaupun dipaksakan sholat sebentar berasa tak sanggup berlama-lama, hatinya sedang keras. Kenapa mengeras? Jawabannya adalah dosa-dosa adzunub, dosa-dosa kemaksiatan, kelalaian, lalai. Ya, banyak omong, lalai. Banyak bermedia sosial, lalai. Banyak makan, akhirnya malas dalam beribadah. Ini semua adalah merupakan sebab-sebab hati mengeras. Mata yang tak dijaga, telinga yang tak dijaga, ini sebab membuat hati mengeras. Pada zaman ini begitu banyaknya pengeras-pengeras hati. Jika tidak diimbangi, bahkan jika tidak dilebihkan dengan amal saleh, niscaya hati ini akan sakit. Dan iyadzin billah, lambat laun akan menjadi mati. Tapi sayangnya banyak orang tak tahu dia itu sedang sakit hatinya. Santai aja. Ya. Inilah yang dikatakan oleh pepatah Arab. Ya. Wama lejurhin bimayitin ilam. Bangkai itu tak merasa sakit kalau sudah disayat-sayat. Disayat-sayat, disakiti. Bangkai tak merasa sudah mati. Hati pun demikian. Subhanallah. Tapi tak banyak orang sadar dia itu sedang sakit hatinya. Mengeras hatinya. Ya. Maka dia berkata, ya Abu Sa'id, wahai Abu Sa'id, ini kunyah Al-Hasan Basri, asku ilaika qaswata qalbi, aku mengadukan kepadamu hatiku yang mengeras. Qala adzibhu bidzikri, adzibhu bidzikri, lunakkan dia dengan berzikir kepada Allah. Kata Ibn Qayyim, wahadha li'annal qalba kullama ishtaddat bihil ghaflah, karena hati itu semakin dahsyat kelalaiannya, ishtaddat bihil qaswah, maka semakin dahsyat pula mengerasnya. Ini faktor yang membuat hati menjadi keras, lalai. Kelalaian itu bisa dengan menghabiskan waktu untuk hal yang sia-sia, tak bermakna. Lalai dengan dunia, dipanggil azan pun tak datang. Dengan jual belinya, dengan bisnisnya, lalai dengan syahwatnya, macam-macam. فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ تَعَالَى ذَابَتْ تِلْكَ الْقَصْوَحْ. Apabila hati ini, apabila seseorang ini berzikir kepada Allah, seketika melunaklah sang hati. كَمَا يَذُوبُ الرَّصَاصُ فِي النَّارِ. Sebagaimana timah itu jika dibakar akan menjadi lembut, akan menjadi cair. فَمَا أُذِيبَتْ قَصْوَةُ الْقَلْبِ بِمِثْلِ ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ. Tidaklah ada sarana untuk melembutkan hati yang begitu cepat efeknya, pengaruhnya, sebagaimana zikrullah ta'ala, berzikir kepada Allah. Ingat jemaah sekalian, zikir itu tidak terbatas hanya terikat dengan zikir-zikir khusus. Ada zikir khusus, zikir pagi ada, ada zikir sore ada. Ini pun kalau kita amalkan luar biasa efeknya. Zikir habis asar, zikir lepas subuh, zikir sebelum tidur. Ini ada panduannya. Zikir sebelum masuk WC, setelah keluar WC. Zikir sebelum makan, zikir setelah makan. Zikir pakai pakaian, zikir membuka pakaian. Zikir masuk rumah, zikir keluar rumah. Zikir mencampuri keluarga. Ini luar biasa efeknya. Ini zikir-zikir khusus. Dan jika kita amalkan, masuklah kita ke dalam firman Allah, wadzakirin Allah katsiran wadzakirat. Mereka lah orang-orang yang berzikir kepada Allah, laki-laki maupun perempuan. Ujungnya Allah siapkan untuk mereka surga-surga. Ada zikir yang sifatnya umum. Daripada bengong, teplongo. Kadang-kadang orang lagi enggak ada kerjaan di PT-nya, teplongo atau duduk. Mengapa tak berzikir kepada Allah? Sambil nyetir kendaraan menuju perusahaan tempat dia kerja kah? Menuju tempat dia kerja. Mengapa teplongo? Mengapa lidah itu tak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa tak mengatakan astagfirullah, astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, subhanallah bihamdi, subhanallah azim. Mengapa kita diam? Ini zikir yang sifatnya umum. Payah tidur. Banyak wallahi orang-orang sekarang dilanda payah tidur. Kenapa payah tidur? Terbiasa dengan kelalaian, terbiasa dengan berselancar di dunia maya, dunia maya. Ya. Kadang jam 1 belum tidur, jam 2, jam 3 nanti udah mau subuh baru tidur ya, tak bangun-bangun lagi, mati sekalian, selesai. Payah tidur. Banyak orang-orang kaya, para artis-artis itu terjebak payah tidur supaya tidur mengkonsumsi narkoba. Subhanallah. Orang-orang beriman, andai kata antum gelisah malam hari, banyak pikiran, berzikir kepada Allah. Baca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Berzikir kepada Allah, astagfirullah, beristighfar banyak. Subhanallah. Orang beriman itu senantiasa berusaha mengisi waktunya untuk berzikir kepada Allah Jalla wa'ala. As-sabiatu wal-arba'un. Keutamaan yang ke-47. Anna dzikra syifa'ul qalbi wa dawa'uhu. Sesungguhnya zikrullah, berzikir kepada Allah, dialah terapi, penawar penyakit hati, penyembuh hati yang sakit, penawar hati yang sakit. Wal ghaflatu maraduhu, lalai itu adalah sebab penyakit hati. Jangan lalai. Disuruh hayya 'alas shalah, mari tegakkan salat, lalai, sibuk dengan gamenya, sibuk dengan acara TV-nya, sibuk dengan dengan internetnya, sibuk dengan jual belinya, yang tidak bisa memenuhi hayya 'alas shalah, tak akan mungkin mendapatkan yang kedua, hayya 'alal falah, mari menuju keberuntungan. Salat saja anugerah daripada Allah yang begitu besar. Yang dimana dikatakan Nabi SAW dalam dua rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia seisinya, tidak dia datangi. Bagaimana akan beruntung orang yang tak mendatangi hayya 'alas shalah, tak akan pernah mencapai hayya 'alal falah. Tak akan mungkin dia beruntung. Wa syifa'uha wa dawa'uha fi dzikrillah ta'ala. Hati yang sakit, penyembuhnya, obatnya, terapinya adalah berzikir kepada Allah. Qala Maqhul, berkata Imam Maqhul, zikrullahi ta'ala syifa'un, berzikir kepada Allah adalah penyembuh hati yang gelisah, hati yang sempit, hati yang lalai. Wa zikrun nasi da'un, adapun mengingat manusia itu penyakit. Ini orang yang lagi kasmaran, apa yang diingatnya? Kekasihnya, penyakit. Mau tidur, ingat kamu. Mau makan, ingat kamu. Mau berbaring, ingat kamu. Sakit. Subhanallah, sakit. Ya. Tapi zikrullah dawaun, itu obat. Zikrunnas, mengingat manusia, daun, itu penyakit. Wa dzakara al-Baihaqi an maqhulan marfu'an wa mursala. Al-Imam al-Baihaqi menyebutkan al-maqhul secara marfu' dan secara mursal. Ya. Dan di sini ada kekosongan. Tak tercatat. Sebagian daripada orang-orang menyebutkan idza maridul qulub, jika hati itu sakit, maka yang menyembuhkannya adalah dengan mengingat, ya, dengan mengingat orang-orang yang dia cintai. Apabila dia lupa, maka seketika sakit kembali. Kama qila, sebagaimana dikatakan dalam syair, idza maridna tadawaina bidzikrikum, kalau kami sakit, obat kami, terapi kami adalah menyebut kalian. Kadang-kadang orang tua rindu kepada anak-anaknya. Ingat anak-anaknya, rindu. Disebut nama sang anak, disebut, dihubungi, dipanggil, di-call, sembuh dia. Mengingat orang-orang dikasih itu adalah merupakan terapi bagi orang yang kadang-kadang sakit. Fanatruku dzikra ahyanan fanantakisu, kapan kita tinggalkan ingat kepada orang-orang tersebut, kembali kita sakit. Demikian juga dengan Allah Subhanahu wa taala, apabila hamba mian Allah akan sembuh penyakit hatinya, apabila dia melupakan Allah, kembalilah dia sakit. Ats-tsaminatu wal arba'un, faedah yang ke-48, anna dzikra aslu muwalatillahi azza wa jalla wa ra'suha, berzikir kepada Allah adalah merupakan landasan dasar Allah akan memberikan pertolongannya kepada hamba. Allah itu wali kita, arti wali menolong kita, pemelihara kita, penjaga kita. Untuk mendapatkan perwalian daripada Allah Subhanahu wa taala, syaratnya adalah banyak-banyak mengingatnya agar senantiasa ada hubungan antara kita dan dia. Wal ghaflatu aslu mu'adatihi wa ra'suha, kebalikannya lalai daripada zikrullah adalah merupakan landasan dasar datangnya kebencian Allah. Inilah sebab yang paling mendasar, Allah benci ketika Allah tidak diingat-ingat. tak dikerjakan sholat, tak ditegakkan sholat lima waktu, zakat diabaikan, puasa dilalaikan, tak ingat Allah Subhanahu wa taala. Fa innal 'abda la yazalu yadhkuru rabbahu 'azza wa jalla hatta yuhibbah. Hamba akan senantiasa mengingat Allah, berzikir kepadanya sehingga akhirnya Allah pun mencintainya. Fayuwalihi, ketika Allah mencintainya, Allah yang akan menjadi penolongnya, pemeliharanya, penjaganya. Wala yazalu yaghfuru anhu hatta yubghidahu fayu'adih. Sebaliknya, jika seorang hamba lalai berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Allah pun membencinya. Ketika Allah membencinya, Allah meninggalkannya, memusuhinya. Qala al-Auza'i, qala Hasan ibn Athiyyah, berkata Imam Auza'i, berkata Hasan ibn Athiyyah, ma 'ada 'abdun rabbahu bi syai'in ashadda 'alaihi min an yakraha dzikrahu aw man yadhkuruhu. Tidaklah ada bentuk kebencian yang paling dahsyat dari seorang hamba kepada Tuhannya sebagaimana kebencian seorang yang begitu tak senangnya ketika nama Allah disebut, atau begitu hamba bencinya kepada orang yang menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan tentang Allah, tentang tauhid, kewajiban beribadahnya kepadanya, bergantung kepadanya, menyembah kepadanya, ada orang yang tak senang. Ini menunjukkan betapa bencinya dia kepada Allah. Diseru kepada agama Allah, ada yang tak senang. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya kebenciannya kepada Allah. Disebutkan ulama-ulama yang mengingatkan manusia kepada Allah, maka dia benci. Ini ciri-ciri. Inilah menunjukkan ya betapa dahsyatnya kebenciannya kepada Allah Jalla wa'ala. Ada yang ngajak ngaji, maka dia ingkari. Bahkan dia halangi. Kalau bisa tak usah ada pengajian. Ada yang menyuruh kepada tauhid, diingkari, diperangi. Subhanallah. Fahina idzin yattakhidhuhu aduwan kama attakhadha adh-dhakiru waliyah. Ketika itu Allah akan menjadikan orang ini yang benci Allah disebut, benci orang-orang yang menyebut Allah, Allah akan menjadikannya sebagai musuhnya. Sebaliknya Allah akan menjadikan orang yang senantiasa berzikir kepadanya sebagai kekasihnya. At-tasi'atu wal arba'un, faidah yang ke-49. Annahu mastajlabat mastujlibat ni'amullahi azza jalla wastudfi'at niqamuhu bimithli dzikrillahi ta'ala. Tidaklah ada sarana yang paling dahsyat mendatangkan berbagai macam nikmat-nikmat Allah atas seorang hamba atau atas satu negeri, satu keluarga. Dan sebaliknya, tidaklah ada sarana yang paling dahsyat menjauhkan manusia, seorang, satu negeri, keluarga daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dengan berzikir kepada Allah tabaraka taala. Fadzikru jallabun ni'am, jallabun lin ni'am, maka zikir kepada Allah akan menggiring senantiasa melimpah ruah, bercucuran nikmat-nikmat Allah turun kepada hamba. Dafir lin niqami, maka zikrullah adalah sarana yang paling dahsyat menjauhkan daripada Allah kemurkaan Allah, musibah, malapetaka, mara bahaya. Qala subhanallah, qala subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah yang akan menjadi pembela bagi orang-orang yang beriman. Ya, dalam satu kebacaan, innallaha yadfa'u 'anil ladzina amanu. Yadfa'u 'anil ladzina amanu. Dalam bacaan lainnya, yudafi'u. Fadaf'uhu wa difa'uhu anhum bihasabi quwwati imanihim wa kamalih. Allah akan menjadi pembela orang-orang beriman, penjaga orang-orang beriman sesuai dengan kadar tingkatan kuat lemahnya imannya kepada Allah, sempurna tidaknya imannya kepada Allah. Semakin kuat imannya kepada Allah, semakin kuat Allah menjaganya, memeliharanya, memberikan kepadanya cucuran rahmatnya, pertolongannya. Jadi jika kau ingin ditolong Allah, dibantu Allah, dimenangkan Allah, segala macam kesulitanmu dijauhkan Allah SWT, maka jawabannya adalah iman kepada Allah. Allah yang akan membantu, menolongmu daripada musuh-musuhmu. menjauhkanmu daripada syaitan yang senantiasa mengajakmu kepada keburukan, akan membelamu, menjagamu daripada ya syaitan-syaitan dalam bentuk manusia dengan iman. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu, sungguhnya Allah akan membela, menjaga orang-orang beriman. Subhanallah. Dan inilah merupakan penjagaan yang paling kuat yang menjagamu Rabbul Alamin. Banyak manusia yang tak percaya diri. Banyak para artis itu yang harus mengeluarkan uang jutaan rupiah per bulan untuk menggaji siapa? Bodyguardnya. Jangan dikira tak ada bodyguardnya. Kemana-mana bodyguard. Dua di depan, dua di belakang. Subhanallah. Di rumahnya pun bodyguard. Security tak berapa orang. Ya, masuk rumahnya pun payah. Banyak yang harus dilewati. Security, nanti anjing-anjing herder, nanti ada kolam buaya. Banyak mau masuk ke rumahnya. Ya, karena takutnya dia. Tapi semuanya tak berguna ketika Allah SWT tidak ya mengizinkan ya keris kiri kanan, tapi tetap hilang dompetnya. Allah tak mengizinkan. Dibobol maling, dicuri dan seterusnya. Penjagaan yang maha kuat adalah penjagaan Allah. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman. Kalau mau dijaga Allah, kuatkan iman. Sekuat apa imanmu, sekuat itulah penjagaan Allah kepadamu. Bantuannya, taufiknya, inayahnya, hidayahnya. Nikmat-nikmatnya pun demikian. Wa maddatul imani wa quwwatuhu bi dzikrillah ta'ala, dan materi iman ini agar menjadi kuat dengan berzikir kepada Allah. Faman kana akmala imanan, yang paling sempurna imannya, wa aktsar dzikran, paling banyak zikirnya, kana daf'ullahi ta'ala anhu wa difa'uhu a'zam, maka pertolongan Allah SWT atasnya, penjagaan Allah lebih dahsyat, lebih kuat, semakin kuat. Wa man naqasa naqasa ya dzikran bi dzikrin wa nisyanan bi nisyan, yang kurang zikirnya kepada Allah, kurang imannya kepada Allah, berkurang pula lah penjagaan Allah atasnya, pertolongan Allah kepadanya, taufik Allah kepadanya, nikmat Allah kepadanya. Wa qala subhanahu, dan Allah berfirman, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum, dan ingatlah tak kala Tuhan kalian mempermaklumkan, kalau kalian pandai bersyukur atas nikmatku, aku akan tambahi. Kalau kalian kufur, azabku sangat pedih. Ya. Di antara bentuk syukur seorang adalah mengingat musdin ni'am, pemberi nikmat. Makanya kita setelah beribadah disuruh banyak-banyak muji Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, "Faman wajada khairan falyahmadillah," yang mendapati dalam dirinya ada kebaikan, bisa menjaga salat waktu, bisa berjamaah, bisa mengaji, menyambung silaturahmi, berzikir kepada Allah, zikir pagi, zikir sore, bisa baca Quran, banyak-banyaklah puji Allah. Faman wajada ghaira dzalik, tapi dia mendapati dirinya tidak melakukan hal-hal di atas, malas salat, malas berjamaah, malas baca Quran, malas menyambung silaturahmi, malas berzikir, malas. Pala yalumanna illa nafsah, jangan cela kecuali dirinya sendiri. Wa dzikru ra'su syukri, syukur itu kepala daripada segala macam bentuk. Tanda kesyukuran adalah zikir kepada Allah. Kama taqaddam, sebagaimana telah dibahas. Wa syukru jallabun ni'am, pandai bersyukur kepada Allah akan terus menggiring kepada hamba nikmat-nikmat yang baru. Wa mujibun lil mazid, akan membuat bertambah-tambahnya nikmat tersebut. Qala ba'dus salaf, qala ba'dus salafi rahimahullah alaihim, sebagian ulama salaf berkata, ma aqbahal ghaflata, alangkah dahsyatnya yang namanya lalai, itu paling dahsyat. Al ghaflata an dzikri man la yaghful an dzikrika, alangkah dahsyatnya orang yang melalaikan Allah, tidak mengingat Allah yang senantiasa mengingatnya. Allah itu dengan rahmat yang luas di bumi ini mengingat seluruh makhluknya. Tak ada makhluknya yang terlambat rezeki datang kepadanya. meskipun kafir. Subhanallah. Meskipun dia hewan, meskipun serangga, tak pernah ada yang Allah lupa dengan rezeki makhluk. Pasti akan dihantarkan. Ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Dia tahu di mana tempat-tempat rezeki tersebut disimpan. Kapan dihantarkan kepadanya? Orang paling dahsyat yang orang yang paling lalai kepada Allah, yang senantiasa mengingatnya. Allahu Akbar. Memang manusia tak pandai bersyukur. Ya, wa qalilun min ibadiyasyakur. Sedikit hambaku yang pandai bersyukur. Diberikan nikmat sehat lalai, digunakan maksiat, digunakan kelalaian. Banyak orang sakit menderita, kena COVID, tak bisa ke masjid, dikarantina 14 hari. Subhanallah. Tak bisa beraktivitas, bernapas pun payah. Sementara engkau sehat, nikmat ini tidak kau syukuri dengan berbuat taat. Kau lalaikan. Nikmatani maghun, maghun fihi makasir min nas. Dua nikmat orang banyak lalai. Menyia-nyiakan dua nikmat ini, as-sihhatu wal farag, nikmat sehat dan nikmat waktu kosong. Waktu kosong main game sepanjang hari. Ya, waktu kosong digunakan untuk perkara yang sia-sia, main gapai, main catur. Beda-beda orang menghabiskan waktu. Kata mereka killing the time, membunuh waktu. Untuk membunuh waktu, ada yang main gapai. Ya. Main kartu, main truk, main catur. Lihatlah di jalan-jalan tuh. Itu majlisnya orang-orang tua. Majlisnya anak-anak. Anak muda masuk kamar sudah. Tak mau tahu dia. Tahu dia kalau andai kata dimatikan wifi baru tahu dia sibuk dia. Ambil handphonenya baru tahu dia dunia. Kalau enggak hilang lenyap tenggelam. Lalai. Tak butuh anak-anak sekarang pada orang tua. Yang butuh dia pulsa. Kecuali Allah rahmati. Yang butuh dia wifi. Rela dia tak mau pulang kampung. Kenapa? Nanti enggak ada wifi. Subhanallah. Lalai. Terpaksa orang tua membelikan perangkat karena adanya daring, pelajaran berbasis online. Daringnya 1%, 90%-nya berselancar di dunia maya dengan game-nya macam-macam. Lalai. Ya. Alangkah celakanya manusia. Melalaikan, melupakan zat yang senantiasa mengingatnya. Kita tidur, Allah tetap ingat kita. Jantung kita tetap Allah ingat, terus menerus berdetak. Allahu Akbar. Ya, jantung kita ini andai kata diserahkan jantung kita kepada diri kita, kita menghidupkan jantung kapan mau hidup, kapan mesti diserahkan, mati kita semua. Allah yang mengatur semua. Dia jaga ketika kita tidur. Tak ada serangga yang masuk ke telinga, masuk ke mulut. Allahu Akbar. Siapa yang menjaga? Allah yang ingat hamba. Ya, tapi hamba lalai kepada sang pencipta. Diberikan kesehatan pagi hari bisa menghirup udara segar, terbangun, terjaga. Subhanallah. Dipanggil untuk salat subuh, tak salat subuh. Kufur. Kufur nikmat. Inilah orang paling celaka. Melupakan zat yang senantiasa mengingatnya. Bahkan ketika dia tak tahu apa-apa dalam rahim sang ibu pun, sang Tuhan ini selalu mengingatnya. Terus Allah hantarkan melalui pusar sang ibu makanan-makanan membuat janin tumbuh besar-besar. Allahu Akbar. Lahir, Allah campakkan rasa cinta kasih belai rahmat dalam hati sang ibu sehingga ibunya mencintainya, merahmatinya, menyusukannya dan seterusnya. Ketika besar, lupa Allah. Tak mau ingat Allah, sombong kepada Allah. Al-Khamsun Fa'idah Zikrullah yang ke-50. Anna zikra yujibu salatallahi azza wa jalla wa malaikatahu ala dhakir. Berzikir kepada Allah akan menggiring Allah senantiasa mendoakan Allah senantiasa berselawat kepada hamba. Menggiring malaikat senantiasa berselawat kepada hamba yang berzikir kepada Allah. Makna salawat Allah kepada hamba-hambanya adalah ya pujian Allah atas hamba tersebut di atas sana. Di alamnya malaikat sana Allah memuji hamba yang selalu ingat kepadanya, kepada malaikat. Yang kedua, Allah mengangkat derajatnya. Yang ketiga, Allah mengampuni dosa-dosanya. Makna salawat malaikat-malaikat kepada hamba yang berzikir kepada Allah, maknanya adalah doa malaikat-malaikat kepada Allah dinaikkan agar Allah merahmati hamba tersebut, mengampuni kesalahannya. Maka orang yang berzikir kepada Allah, Allah membanggakannya, mengampuni dosanya, mengangkat derajatnya. Malaikat mendoakannya selalu agar diampuni Allah, diangkat derajatnya, dirahmati Allah. Waman sallallahu ta'ala alaihi wa malaikatuhu faqad aflaha kullal falah. Barang siapa hamba yang selalu berzikir kepada Allah sehingga Allah berselawat atasnya, malaikat berselawat atasnya, dialah yang beruntung dengan seuntung-untungnya. Ini orang beruntung. Orang selalu mengkaitkan keberuntungan dengan materi-materi. Ya, banyak dapat pendapatan harian, banyak orang belanja untung, tak ada orang belanja rugi. Padahal ada keberuntungan yang hakiki, keberuntungan akhirat, keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu akan diperoleh dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan perintah-perintahnya, menjauhi larangannya. Wa faza kullal fawz, dialah yang beruntung. Qala subhanahu, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan asila. Wahai orang beriman, berzikirlah kepada Allah zikir yang banyak, bertasbih hamdunya pagi dan sore. Huwallazi yusalli alaikum, dialah Tuhan yang berselawat atas kalian. Wa malaikatuhu, dan malaikat-malaikat yang berselawat atas kalian, yang berzikir kepada Allah. Untuk apa? Liukhrijakum minadh-dhulumat, agar Allah mengeluarkan kalian dari berbagai macam kegelapan-kegelapan. Kegelapan syahwat, kegelapan syubhat, ila nur, kepada cahaya iman. Wa kana bil mu'minina rahima, dialah Allah yang begitu rahmatnya kepada orang-orang beriman. Wahadihi salatu minhu tabaraka ta'ala wa min malaikatihi innama hiya sababul ikhraji lahum minal zulumat ila nur. Maka salawat Allah dan Nabi-Nya adalah merupakan sebab seorang hamba dikeluarkan dari berbagai macam kegelapan-kegelapan. Kegelapan syahwatnya, kegelapan syubhat, bid'ah, khurafat, kesyirikan, riya, ujub, kepada cahaya iman, cahaya amal saleh. Wa idha hasalat lahum salatu minallahi tabaraka ta'ala wa malaikatah, wa malaikatuh, ketika mereka memperoleh salat Allah dan malaikat-malaikatnya, wa akhrajuhum minal zulumati ila nur, maka malaikat Allah Subhanahu wa taala dan malaikat-malaikat ini dengan ilham, dengan bisikan-bisikannya akan mengeluarkan sang hamba, ya, yang berzikir kepada Allah ini, kepada cahaya. Fa ayu khairin, ya, lam yahsul lahum, orang seperti ini kebaikan apa yang tak mereka dapatkan? Semua dapat. Allah berselawat kepadanya, malaikat-malaikat berselawat kepadanya. Wa ayyu syarrin lam yandafi anhum, kejelekan apa yang tak dijauhkan dari mereka yang seperti ini kondisinya? Allah berselawat untuknya, malaikat berselawat untuknya. Fa ya hasratal ghafilin, aduhai, merugilah orang-orang yang lalai. An rabbihim, dari Tuhan mereka. Madza hurimu min khairi wa fadli, alangkah dahsyatnya kerugian mereka terhalang daripada karunia Allah, daripada kebaikan Allah. Wa billahi taufiq, demikianlah jemaah sekalian tentang kutam zikrullah. Insyaallah di kesempatan yang akan datang kita lanjutkan poin yang ke 51 dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasuli Muhammad.